pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita siang. Assalamualaikum, Sederalun Berita Siang edisi hari ini Selasa, 6 Maret 2018 dibacakan oleh Ahyar dan Kamal. Bupati lantik pengurus MPU Birin. Saka gelar diskusi menelisik rekam jejak calon kepala SKPA. Hendak berobat ke Malaysia, warga Pidijaya meninggal di pesawat. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Rambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lhokseumawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun Bupati Birun Saifan Nur melantik pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Birun periode 2018-2023. Pelantikan yang juga dihadiri Wakil Bupati Birun Muzakkar Agani, unsur Forkopimda, Kepala SKPK, serta undangan lainnya berlangsung di Aula Hotel Graha Buana Birun hari ini. Dari Birun, Yusmandin Idris melaporkan. Pengurus MPU yang dilantik Tengku Nasaruddin sebagai ketua, Tengku Haji Jamaluddin Idris dan Haji Said Mahyiddin sebagai wakil ketua 1 dan 2 ditambah 30 orang anggota MPU lainnya. Kemudian pada susunan penasehat Tengku Haji Muhammad Amin Mahmuh atau lebih dikenal Abu Tumim sebagai ketua Dewan Penasihat bersama sejumlah ulama lainnya. Pengurus yang dilantik adalah hasil musyawarah para ulama beberapa waktu lalu. Sederalun Sekolah Anti Korupsi melakukan diskusi publik tentang rekam jejak calon kepala daerah yang akan dipilih oleh Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Diskusi itu berlangsung di 3-in-1 Cafe di kawasan Lampineng, Banda Aceh hari ini. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Kegiatan itu mengangkat tema menelisik rekam jejak calon kepala SKPA. Acara tersebut menghadirkan 3 pembicara yaitu Kurniawan selaku Akademisi Hukum dari Unsyah, Yoce Rizal selaku redaktur Polhukam Serambi Indonesia, Saifullah Abdul Ghani selaku juru bicara pemerintah Aceh dan Askalani, koordinator Gerak Aceh. Kepala Saka Mahmudin mengatakan tujuan kegiatan itu untuk mengetahui rekam jejak sosok calon kepala SKPA yang akan dipilih oleh Gubernur Aceh. Dia mengatakan dalam diskusi itu pihaknya tidak akan memberikan penilaian secara personal karena bisa dianggap Saka akan memihak. Sederalun Yusri Ahmad warga desa Balu Idi, kecamatan Ulim, Pidijaya meninggal dunia di pesawat dalam perjalanan menuju Malaysia kemarin. Dari Medan, Rahmat Wiguna melaporkan. Korban yang merupakan PNS pada Dinas Pendidikan Pidijaya ini berangkat ke Malaysia bersama istri dan seorang kerabat dengan maksud berobat. Ia mengatakan ayahnya meninggal baru diketahui ketika pesawat sudah tiba di KLIA. Almarhum dipulangkan ke Aceh melalui penerbangan Malaysia Airlines MH860 yang tiba di Bandara Kuala Namu pada Selasa pukul 9.30 WIB. Korban kemudian langsung dibawa ke Pidijaya menggunakan ambulan milik DPP Aceh Sepakat. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun ATM Bank Aceh di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil di kawasan Kampung Baru Singkil Utara diduga dibobol hari ini. Belum diketahui apakah pelaku berhasil mengambil uang dalam ATM tersebut, namun kondisi ATM terlihat rusak bekas dibongkar paksa. Dari Singkil, Dede Rosadi melaporkan. Di lokasi terlihat Kapolres Aceh Singkil AKBP Yandriskian bersama anak buahnya melakukan olah tempat kejadian perkara. Di sana juga terpantau pemimpin cabang Bank Aceh, Aceh Singkil Muhammad Leofila serta staf. Kejadian itu menyedot perhatian PNS serta warga yang melintas. Mereka berhenti melihat aparat kepolisian yang sedang melakukan pemeriksaan. Sederalun foto bangkai seekor harimau Sumatera dipajang di depan umum viral di media sosial. Harimau Sumatera itu dibunuh dan dikuliti di depan umum oleh warga desa Bangkelang, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara minggu kemarin. Kompas.com melansir, harimau ini dibunuh setelah sempat keluar masuk beberapa kampung di kawasan tersebut. Bangkainya kemudian dipajang di depan umum. Petugas Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara pun mendatangi lokasi dan menurunkannya. Petugas menemukan bangkai harimau dengan usus terburai saat diturunkan. Namun ada juga bagian tubuh harimau yang hilang. Diduga kuat pelakunya adalah penjual organ hewan langka yang menyelinap di antara kerumunan warga. Selain foto harimau mati, beredar juga foto selembar surat bermaterai yang ditandatangani staf dan petinggi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara di Mandailing Natal yang menyatakan bahwa mereka tidak akan mempermasalahkan jika warga membunuh harimau yang meresahkan mereka selama sebulan terakhir. Sedaralun, seorang pria ditangkap setelah mencoba mencuri piala Oscar milik aktris Frances McDormand yang baru saja dinobatkan sebagai aktris terbaik Academy Award 2018 minggu malam. Kompas.com melansir, McDormand kehilangan pialanya sejenak dalam Oscar After Party di Governors Ball. Juru bicara Departemen Kepolisian Los Angeles mengatakan bahwa seorang pria bernama Terry Brian ditahan pada Senin malam karena mencuri piala Oscar McDormand. Sekitar pukul 11.50 PM, Terry Brian, seorang warga Los Angeles, diamankan atas tuduhan pencurian besar. Mulanya dalam pesta setelah perhelatan Oscar, McDormand terlihat meletakkan pialanya di atas meja, sementara dia menyantap makaroni dan keju sambil mengobrol. Tidak lama kemudian, seorang fotografer yang bekerja untuk World Dang Fak, koki acara tersebut, melihat seorang pria dengan Oscar di tangan meninggalkan lokasi acara. Sedaralun, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengadakan pertemuan dengan 10 pejabat senior Korea Selatan, utusan Presiden Moon Jae-in, dan jamuan makan malam Senin malam. CNN Indonesia melansir, kantor berita resmi Korea Utara Korean Central News Agency menyatakan bahwa dalam pertemuan tersebut kedua Korea menyampaikan keinginan kuat untuk memajukan hubungan inter-Korea dan penyatuan kembali. Istana Kepresidenan Korea Selatan, Cheong Wadai, menyatakan delegasi khusus utusan Presiden Moon dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengadakan pertemuan dan jamuan makan. Jamuan makan malam dihadiri tokoh-tokoh Korea Utara seperti istri Kim Jong-un, Ri Sol-ju, serta Kim Jo-yong, adik pemimpin Korea Utara, yang menghadiri upacara pembukaan Olimpiade Musim Dingin bulan lalu. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang, edisi Selasa 6 Maret 2018. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syedaralun, wassalam.